Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama bersua pada hari ini melalui radio yang kita sayangi, Radio Republik Indonesia, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'lawi. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada hari ini kita memasuki ayat pertama dari surah Al-Mu'minun setelah kita kemarin menyelesaikan surah Al-Hajj. Sama-sama kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Para pendengar rahimakumullah, merupakan satu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala karena kita pada hari ini sudah memasuki ayat pertama pembahasan kita dari surah Al-Mu'minun yang nanti akan membicarakan panjang lebar tentang bagaimana seharusnya kita menjadi seorang mukmin yang sejati. Bagaimana di dalam surah Al-Mu'min ini kita akan diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui kembali betapa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha perkasa, maha segala galanya, yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta, yang menurunkan hujan, dan juga adalah yang menciptakan binatang-binatang ternak dan segala fasilitas kehidupan di dalam kehidupan kita ini. Di dalam surah Al-Mu'min ini juga yang menjadi menarik adalah bahwa kita akan kembali diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki secara lebih lanjut kisah dan kehidupan serta perjuangan para rasul-rasul terdahulu. Nanti kita akan diajak untuk tenggelam di dalam perjuangan seorang Nabi Nuh alaihi salam yang berjuang mati-matian untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu banyak sindiran dan tindakan-tindakan yang tidak layak yang disematkan oleh kaumnya kepada dirinya. Begitu juga nanti ada kisah tentang Nabi Musa bersama dengan musuhnya Firaun dan sebagainya. Para pendengar rahimakumullah, kembali kita memperhatikan ayat pertama dari surah Al-Mu'minun ini ketika Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh orang-orang mukmin itu akan beruntung atau menang. Menarik ketika Allah membuka surat ini dengan pernyataan yang sangat tegas sekali, memberikan kita satu kesegaran baru, memberikan kita satu keyakinan yang semakin kokoh bahwasanya keberadaan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin itu tidak akan sia-sia karena Allah sudah menjanjikan bahwa kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, kalau kita tarik sedikit di ayat sebelumnya, maka surah Al-Mu'minun ini punya keterkaitan yang begitu sangat banyak dengan surah Al-Hajj yang pernah menjadi pembahasan kita di hari-hari yang sebelumnya, di mana di penutup ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimin. Ya, berjihad di jalan Allah. Allah memerintahkan kita di penghujung surah Al-Hajj, berjihadlah kamu dengan sebaik-baiknya, pahami agama ini adalah agama yang mudah, laksanakan salat, keluarkan zakat, berpegang teguh kepada Allah. Kalau semua itu dilakukan, maka kemudian Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, maka akan menanglah orang-orang yang beriman dan akan beruntunglah mereka. Ini suatu hal yang begitu sangat membangkitkan semangat, suatu hal yang begitu sangat menginspirasi karena di ayat selanjutnya kita akan dibawa kembali untuk mengetahui apa saja kiat-kiat, tips serta kunci sukses ketika dia ingin menjadi seorang mukmin yang berhasil dan sukses di dalam kehidupannya, tidak hanya secara hubungannya kepada Tuhannya tetapi juga bagaimana kesuksesan dan keberhasilannya ketika dia berinteraksi dengan keluarga, ketika dia berinteraksi dengan masyarakat, dan ketika dia berinteraksi dengan ruang lingkup yang jauh lebih luas. Maka untuk menerangkan hal ini secara lebih lanjut bersama kita studio sudah ada ustaz kita yang sama-sama kita sayangi, yaitu ustaz kita Ustaz Fajrul Haq. Kami persilakan ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat yang kita kaji ini adalah mempunyai eratan dengan ayat yang sebelum ayatnya yaitu surah Al-Anbiya. Itu pada ayat 77 disebutkan di situ adalah la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu, kata Allah, menjadi orang-orang yang beruntung. Maka di ayat Al-Mu'min di awal ayat ini muncul dalam awal surat tersebut tentang menegaskan lagi tentang keberuntungan. Maka ini adalah kesesuaian antara ayat dari surah Al-Hajj dengan surah Al-Mu'min di awal ayat tersebut. Kata-kata qad aflaha, aflaha ini adalah bentuk madi. Madi itu menunjukkan hal yang telah lalu. Maka di ciri khasnya adalah dengan kata-kata qad, artinya sungguh telah berlalu atau kejadian itu telah kaum muslimin, kaum mukminin telah mengalami keberuntungan pada masa sejarah mereka. Qad aflahal mu'minun. Ayat yang kita kaji ini adalah menjelaskan bagaimana seorang mukmin itu dapat sukses dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi kalaulah kita menjelaskan tentang kata-kata aflaha di sini, juga bahagian dari sholat juga disebutkan, yaitu hayya 'alal falah. Tapi hayya 'alal falah ini datang setelah hayya 'alas shalah. Makanya pondasi utamanya memang adalah sholat. Begitu juga disinggung tadi dalam akhir surat Al-Hajj. Setelah itu baru surat Al-Mu'min. Ya, dalam surah Al-Hajj tadi adalah aqimus sholata wa atuz zakata. Begitu indahnya Allah memberikan perintah tersebut, karena perintah tersebut kalau orang tidak melakukan maka dia tidak akan merasakan kemenangan ataupun keberuntungan yang akan dapat yang atau ia raih. Maka hal yang sangat menarik sekali ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya qad aflahal mu'minun, itu sudah benar-benar terjadi. Tapi mereka, orang-orang, para sahabat-sahabat Rasulullah, mereka bangun dengan mendirikan sholat. Betul-betul mereka itu pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hayya 'alal falah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Itu adalah urutan yang betul-betul sudah disepakati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin orang menyebutkan hayya 'alal falah dahulu baru hayya 'alas shalah. Karena pondasi utama kalau kita ingin menang, bangunkanlah sholat, dirikanlah sholat tersebut. Mudah-mudahan dengan mendirikan sholat kita akan mendapatkan keberuntungan, tidak hanya satu sisi tapi segala sisi kehidupan insya Allah kita akan menikmati. Karena Allah juga menjanjikan inna ma'al usri yusra, kemudahan itu akan mendapatkan, kita akan mendapatkannya setelah kita mengalami masa-masa kesusahan. Dan orang tidak akan pernah mendapatkan kesusahan, mendapatkan kesenangan, kalau dia belum merasakan kesusahan. Maka kalau kita ibaratkan, keberuntungan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menganalogikan bahwa proses pertumbuhan tumbuhan yang mengambil sari makanan melalui kotil benih lalu memiliki akar, tapi akar yang sangat kuat sehingga mampu menyerap makan dari tanah. Maka proses seperti itu adalah memang betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala bikin supaya kita dapat menikmati buah-buahan. Begitu juga kita dapat menikmati hasil jerih payah petani. Kadang-kadang tanpa kita sirami, dengan disirami oleh air hujan, dan kita perlu rawat kebun itu sehingga betul-betul menjadikan kita, ketika kita menanam, mendapatkan benih yang bagus sehingga kita mendapatkan hasilnya. Itu adalah pemberian dari hasil bumi, apalagi pemberian Allah Subhanahu wa taala tentang keberuntungan, itu adalah lebih istimewa lagi yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari tanah saja kita sudah mendapatkan nikmatnya yang begitu indah, apalagi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, demikian tadi disampaikan oleh narasumber kita. Sebagai kesimpulannya adalah di awal ayat dari surah Al-Mu'minun ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan qad aflahal mu'minun, bahwa orang mukmin pasti akan menang. Apakah kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang mukmin yang menang? Maka mari kita sama-sama untuk mendengarkan keterangan ayat selanjutnya di hari-hari selanjutnya, karena akan berisi pemaparan dari Allah tentang syarat-syarat orang mukmin yang akan bisa mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.